لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di awal surah Al-Muddatsir yang artinya orang yang berselimut. Atau orang yang menutup badannya dengan pakaian atau dengan kain. Kata Allah Subhanahu wa taala: ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang menutup badannya dengan kain, kum fa'andir. Biasanya kondisi orang ini kondisi orang istirahat, tidur. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Qum fa'andir." Maka bangkitlah engkau dari tempat tidurmu, dan hendaknya engkau memberikan peringatan kepada manusia, tentu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, tidaklah cukup. Kita secara pribadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, sekali lagi, tidaklah cukup. Harus ada ad-da'wa ila Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Baik, karena inilah porosnya Islam. Dan semakin maraknya dan tersebarnya kebaikan ini karena adanya ad-da'wa ila Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahkan tidak dianggap cukup sempurna iman seseorang kalau dia tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ketika kita senang, kita cinta mendapatkan ilmu, kita sudah beriman, kita sudah beramal saleh. Tentunya tidak nyaman hidup kita kalau saudara kita tidak seperti kita di dalam kebaikan. Baik, mesti ada nasihat agar supaya saudara juga kita bisa baik seperti kita. Baik, bisa juga beramal saleh sama seperti kita. Makanya da'wah ila Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat penting. Baik, bahkan termasuk di antara ucapan yang paling mulia, paling baik. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan? Siapa lagi yang lebih bagus ucapannya daripada orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dihasabihi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi, kapasitas dan kemampuan masing-masing. Orang tua misalnya, minimal yang dia ingatkan, yang dia nasihati, yang dia tuntun adalah keluarganya. Taib istri, anak-anaknya. Taib saling mengingatkan masalah sholat, taib masalah puasa, masalah sikap, masalah adab. Barakallahu fikum. Anak jangan dibiarkan salah dengan alasan oh masih kecil mereka. Enggak, justru masih kecil mereka dibentuk, dididik, diarahkan sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang saleh. Sahabat kita, saudara kita juga kalau kita mampu untuk menasihatinya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Barakallahu fikum. Maka perlu kiranya menyampaikan apa yang telah kita dapati dari ilmu kepada saudara-saudara kita. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, liuballighi syahidil ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Juga kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Dan seterusnya dari keutamaan berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Ini satu paket. Barakallahu fikum. Satu paket yakni beriman, beramal saleh, dakwah ila Allah dan bersabar. Jadi nanti terkumpul empat ini pada seseorang barulah dia keluar dari area al-khusran. Keluar dia dari area kerugian, kebinasaan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu." Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kebinasaan, kehancuran kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabar di atas kebaikan itu. Baik, bersabar. Jangan mengandalkan, oh ada ustaz, ada kiai, ada ulama kita. Tidak cukup. Ini adalah amal saleh. Ini adalah amal saleh. Semua dituntun untuk melakukannya. Semua dituntut untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Tidak mesti harus ustaz, tidak mesti harus kiai, tidak mesti harus ulama. Tapi kalau dia mengetahui itu adalah satu kebaikan, dia ajak orang untuk melakukan kebaikan itu. Kalau dia mengetahui bahwa itu adalah satu kemungkaran, maka dia cegah, dia ingatkan, nasihati orang yang melakukannya. Barulah seseorang akan keluar dari area al-khusran, kerugian. Baik. Jadi dakwah ila Allah Subhanahu wa taala enggak mesti orang jago berkhutbah, orasi di atas mimbar. Enggak. Boleh jadi dia dengan seseorang dia cakap, dia lihai dalam mengajak. Tahu-tahu orang sudah sadar, orang sudah paham, sudah mengerti. Agar. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Qum fa'anzir, bangkitlah engkau dan berikanlah peringatan." Peringatan dari adab Allah Subhanahu wa taala. "Wa thiyabaka fatahhir." Baik. Wa thiyabaka fatahhir dan afwan wa rabbaka fakabbir, dan hendaknya engkau bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Baik. Ini yang pertama kali yang diajak manusia padanya, yakni at-tauhid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal yakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz untuk berdakwah, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi," hendaknya awal pertama kali yang kau ajak mereka padanya adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Karena tidak ada manfaatnya dan faedahnya apapun yang dilakukan dari kebaikan kalau tidak dibangun di atas ketauhidan. Jadi kapan tidak dibangun di atas ketauhidan, maka hancur, tidak ada faedahnya sama sekali. Masya Allah. Jadi ini awal pertama yang harus kita ajak manusia padanya. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kaum muslimin diajak untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada di antara kaum muslimin ngaku muslim tapi prakteknya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, menyembah juga yang lain. Yakin kepada Allah tapi yakin juga kepada yang lain. Beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lainnya. Maka dicap musyrik dia. Baik. Maka wa rabbaka fakabbir, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan inilah yang dilakukan oleh para rasul. Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengajak ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mempersekutukannya dengan satu apapun. Kata-kata syai' ini sangat luas, apapun. Baik, yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang dijadikan sandaran selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nabi, malaikat, orang soleh, wali, syaitan, jin, barakallahu fikum. Tempat-tempat keramat, gua, gunung, laut, barakallahu fikum. Benda-benda tertentu seperti besi, dari mustika-mustika, dari benda-benda bertuah, barakallahu fikum. Kapan orang menyandarkan diri padanya, maka dia telah menyembahnya, barakallahu fikum. Berharap padanya, maka dia telah menyembahnya. Menggantungkan hati padanya, juga dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia yakin bahwa benda-benda ini bisa mendatangkan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, keharmonisan, barakallahu fikum, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menggantungkan hatinya dan harapannya pada benda-benda ini. Benda-benda peninggalan orang tua yang biasa disimpan di lemari, barakallahu fikum, dengan niatan-niatan ini dan amalan-amalan ini akan menghancurkan ketauhidan. Allah Al-Mustah. Dan ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang, menyimpan benda-benda bertuah dan meyakini bahwa benda ini mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, keharmonisan dalam berumah tangga. Kapan benda ini keluar dari rumah, diambil, dipindah, dicuri orang dan yang lainnya, maka akan datang malapetaka, kehancuran, ketidakharmonisan, keretakan rumah tangga. Walhasil malapetaka akan datang bertubi-tubi menurut dia kalau benda ini keluar dari rumah. Kalau ini yang menjadi keyakinan seseorang, maka dia telah hancur ketauhidannya. Masya Allah. Wasiyabaka fatahhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan adapun pakaianmu hendaknya engkau sucikan. Baik. Engkau sucikan, engkau bersihkan pakaianmu, pakaian yang kita pakai. Baik, wasiyabaka fatahhir, dan adapun pakaianmu silakan engkau membersihkannya dari kotoran, dari najis. Baik. Karena satu yang nampak itu adalah pencerminan apa yang ada di dalam. Barakallahu fikum. Satu yang nampak di luar biasanya mencerminkan apa yang ada di dalam. Jadi pakaian harus dibersihkan dari kotoran dan dari najis. Dicuci pakaian itu. Ada yang mengatakan bahwa pakaian itu adalah penampilan. Wa thiyabaka fatahhir. Baik. Ada yang mengatakan bahwa thiyab ini adalah jasad kita. Jasad kita, barakallahu fikum. Karena ini kita pakai. Baik. Kita pakai jasad kita untuk beramal saleh. Baik. Yang sesungguhnya ini adalah roh kita, jiwa kita. Maka dibersihkan dari dosa-dosa dan maksiat. Kalau pakaian dibersihkan dari kotoran dan najis. Maka Allah SWT mengatakan, wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Baik. Warrujza fahjur. Dan adapun berhala-berhala ini, tinggalkanlah dia. Baik, terus-menerus kau tinggalkan benda-benda ini, patung-patung ini, berhala-berhala ini. Baik. Tinggalkan amalan-amalan syirik yang dulunya dilakukan. Barakallahu fikum. Keyakinan-keyakinan terhadap benda-benda ini sangat luar biasa. Mustika-mustika ini, mustika bambu, mustika barakallahu fikum keong, mustika ular, mustika kelabang, mustika kelapa, kris, entah kris apa-apa, macam-macam. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah penghancur ketauhidan. Warrujza fahjur. Dan adapun berhala-berhala ini tinggalkan, jauhkan diri daripadanya. Masya Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan para nabi takut dari kesyirikan. Takut. Baik. Tidak menganggap enteng, tidak menganggap remeh. Asyik wah ini cuma batu. Batu kan antum tahu yang namanya batu kan tidak semua batu sama. Ya kan? Banyak omongannya, banyak alasan-alasannya. Intinya barang itu tetap di situ. Barakallahu fikum. Yang sebenarnya dia masih menggantungkan hatinya pada benda-benda itu. Nabiullah Ibrahim saja khawatir dan takut. Terseret masuk ke alam syirik. Taib, kata Nabi Allah Ibrahim AS. Wajnubni wabaniya an-na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Baik. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sungguhnya patung-patung ini, berhala-berhala ini, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyesatkan manusia. Masya Allah. Kekhawatiran dari para anbiya yang mereka tentunya memiliki keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Sementara kita masih ada yang menganggap remeh, menganggap enteng masalah ini. Masya Allah. Warrujza fahjur. Tinggalkan. Tinggalkan ini semuanya. Baik. Ini khayalannya juga orang para, orang yang berkecimpung dalam dunia ini, khayalannya kelewatan, keterlaluan. Baik. Mustika bambu atau mustika ini ceritanya miliaran. Ini harga mustika ini 7 miliar. Baik. 7 miliar. mustika ini, bambu ini, bambu entah bambu-bambu apa namanya. Harganya sekian miliar, ceritanya besar sekali. Kemudian tidak ada apa-apanya. Barakallahu fiikum. Batu itu disimpan di lemari dengan anggapan harganya 5 miliar atau 10 miliar. Berikan batu pondasi ini yang bisa dipakai untuk bangun dapur, bangun apa. Lebih ada manfaatnya. Barakallahu fiikum. Ketimbang batu-batu mustika ini yang dimuliakan oleh orang sebagiannya yang bisa menghancurkan ketauhidan waliyadu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberi agar supaya mendapat lebih banyak. Barakallahu fiikum. Jangan memberi agar supaya mendapatkan lebih banyak. Dalam artian kasih orang kasihan agar supaya orang juga ngasih pada dia. Jadi barakallahu fiikum. Sehingga ketika orang tidak ngasih ke dia, dia menyesali pemberiannya. Dia akan mengatakan, "Ih, senantiasa kita kasih-kasih pada dia, giliran dia punya ya kasih pada orang." Barakallahu fikum. Ini niatan yang tidak betul adanya. Anda memberi ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, harapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan harapkan dia yang akan memberikan balasan dan ganti. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan lipat-lipat kali ganda. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah SWT yang akan menggantikannya. Allah yang memberikan jaminan. Jangan melalui orang itu Anda meminta dan berharap. Kasih pada dia, kasih. Nanti kalau dia apa, dia kasih lagi pada orang. Tidak perlu. Barakallahu fikum. Walaupun kita dituntut untuk membalas kebaikan itu. Jadi, ketika orang berbuat baik pada kita, memberikan sesuatu, kita balas dengan memberikan juga sesuatu padanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang melakukan kebaikan kepada engkau, maka balas kebaikan itu untuknya. Jadi jangan ada niatan ini. Barakallahu fikum. Wala tamnun tastakthir. Baik. Jangan berharap untuk dibalas, diganti pemberian kita oleh orang yang telah kita beri. Jangan ini yang menjadi niatan. Kalau tidak akan menyesal nantinya. Muncul penyesalan. Udah kenapa saya dari dulu kita beri. Akhirnya cuma kayak gitu. Begitu dia dapat rezeki banyak, dia juga tidak memberi kepada kita. Tidak berbagi. Ini salah niatan dari sejak awal. Baik. Dia memberi untuk dibalas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali rabbika fasbir, dan hendaknya engkau bersabar, sabar melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan, sabar untuk meninggalkan maksiat. Karena untuk ketaatan langgeng kita di atasnya butuh kesabaran. Sekali lagi, butuh kesabaran untuk tetap kita melakukan amal saleh. Demikian juga dalam rangka meninggalkan maksiat, kita juga butuh kesabaran. Karena propaganda, ajakan-ajakan, promosi-promosi maksiat ini sangat banyak dan sangat menarik, dan tarikannya pun kuat. Kalau tidak bersabar kita, maka kita akan hanyut bersama dengan kemaksiatan waliyadzillah. Ini barakallahu fikum. 7 ayat di awal surah Al-Muddathir. Barakallahu fikum. Perintah untuk berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, dan ini awal pertama kali yang mestinya kita lakukan, dan ini banyak perhatian kita fokus pada tauhid, mengajak umat untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan diri, membersihkan pakaian dari noda-noda, kotoran-kotoran, najis-najis. Masya Allah. Kemudian menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Kemudian perintah untuk memberi dan tidak mengharap dari orang. Barakallahu fikum. Tapi kita memberi dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan itu dan Allah akan menggantikannya di dunia dan di hari akhir. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.